memutuskan lana. Lalu, ya Rasulullah, kaifa ta'mur man asraka minna dhalik? Qala tu'adruna alladhi tu'adruna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang istriku, pemimpin-pemimpin yang mereka mengutamakan diri mereka sendiri, tidak memberikan hak orang-orang yang mereka pimpin. Dan kalian pula akan mendapati perkara-perkara yang kalian tinggalkan. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lalu apa yang kau beritakan kepada siapa di antara kami yang mendapati pemimpin tersebut? Ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan guru dan kapal yang diarai, kalian laksanakan apa yang jadi hak mereka atas kalian dan kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ummati aw yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna li hudayhi wa la yastanuna li sunnati wa yakunu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanihim." Qala Hudzu, "Kaifa asma' ya Rasulullah in asrafu dhalik?" Qal tasma' wa tuti' lil amir wa in ulima dhahru wa ufida mal fasma' wa ati'. Rawahu Muslim. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada tinggal para pemimpin-pemimpin yang tidak berpetunjuk dengan petunjuk, tidak melaksanakan, tidak bersunnah dengan sunnah, dan akan ada di antara mereka orang-orang yang hatinya seperti hati syaitan yang berada di dalam tubuh manusia. Mungkin aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, lalu apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Apabila mendapati hal tersebut, apabila mendapati pemimpin seperti itu, kata Rasulullah SAW, mendengarlah dan taatlah pada pemimpin, walaupun tubuhmu dicabut, walaupun hartamu diambil, tetap mendengar dan taatlah pada pemimpin. Inilah bimbingan Nabawi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita. Kita mendapati pemimpin mereka tidak berpetunjuk seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita bersabar, tetap melaksanakan kewajiban mendengar dan taat pada perkara yang mereka. Kemudian dia meminta hak, hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kewajiban mereka adalah menasihati pemimpin-pemimpin. Lalu bagaimana cara menasihati mereka? Cara menasihati pemimpin-pemimpin tersebut, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Daripada dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yarda bi sultan فلا يبدي على نيه لكن ليأخذ بيده فيبدو به فإن قبل منه فلا وإلا كشفت أثر عليه الله." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin kaum muslimin, maka janganlah dia nasihati secara terang-terang. Akan tetapi hendaklah dia ambil tangan, dia berduaan dengan kemudian nasihati pemimpin tersebut. Maka apabila dia menerima nasihat tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Dan jika dia menolak, maka itu dia telah melaksanakan kewajiban dirinya atas pemimpin tersebut. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama. Generasi terbaik umat ini. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan mereka dengan kebaikan. Bagaimana yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid, ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Allah katakan ala Usman tertalimu bila engkau menemui Usman radhiyallahu anhu dan engkau berbicara padanya dengan sedikit gelak-gelak lainnya. Qal ala tarawna anhu la tukallimu illa usmi'uhu wallahi laqad kallamtu bima bayni wa bayna. Kepada Usamah bin Zaid, apakah kalian melihat bahwa aku tidak berbicara kepadanya, tidak mengenalinya kecuali aku tak memperdengarkan kepada kalian demi Allah, Usamah bin Zaid oleh Allah Taala, sungguh aku telah mengenalinya antara diriku dan diriku. Jadi inilah cara yang benar. Dalam mendasari pemerintah kaum muslimin, bukan dengan cara perang, bukan dengan cara membuka aib-aib pemerintah kaum muslimin melalui forum-forum atau himbar-himbar ataupun media sosial. Karena hal tersebut akan membangkitkan amarah, akan menyulut kebencian rakyat kepada pemerintah. Jika hal itu terjadi, maka rakyat akan menganggap senjata. Ketika itu terjadi, maka akan terjadilah peperangan antara satu kaum. Sehingga yang mungkin jadi kaum yang jadi korban kiamat kaum muslim. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita, lajawan dunia ahwan ala Allah min qatli rasulil muslim. Allah sallallahu alaihi wa sallam, sungguh lenyapnya, hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada membunuh seorang. Mudah-mudahan apa yang singkat ini dapat mengingatkan kita atas prinsip ini, atas prinsip yang tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.